بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، ما بعد. Ayat berikutnya, beberapa ayat yang terakhir, 9-10 sabda, ya, 3 ayat terakhir dari surat Al-Munafiqun kita akan selesaikan malam ini insyaAllah. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dhikrillah وَمَنْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ وَأَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحْدَكُمُ الْمَوْتِ فَيَقُولَ رَبِّي لَوْلَا أَخَرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ وَلَا يُؤَخِّرُ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. Ayat-ayat ini ayat-ayat mu'idhah, ya, mu'idhah, wejangan, nasihat. Jadi ayat-ayat mu'idhah yang berisi targhib dan tarhib, ya, targhib, motivasi untuk anjuran untuk berbuat kebaikan, dan tarhib sebaliknya, ya, ancaman untuk menakut-nakuti dari kejelekan, dari maksiat, agar menghindarinya. Qabla fawatil awan, sebelum fawat, lewat al awan, waktunya. Nah, yaitu sebelum tiba saat kematian, sebelum kematian menjemput. Nah, jika kematian sudah menjemput, sudah datang, fatal awan, sudah lewat kesempatan itu, maka sebelum itu. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. La, jangan. Dihafalkan, ya. Ya, sering kita lewati la. Ini harfu nahi, huruf yang berfungsi bermakna larangan. Tulhikum yang ditandai dengan fi'il mudhari' setelahnya itu dijazm. Nah, makanya penting antum punya ihtimam, perhatian terhadap bahasa Arab. Nah, perhatian terhadap bahasa Arab, diperhatikan, kenali, ya, bentuk-bentuk, struktur-struktur kata kalimat. Nah, apa itu isim, apa itu fi'il, apa itu huruf, fungsinya, maknanya, karena kuncinya di situ. Padukan antara menghafal Quran, belajar tafsirnya, dengan belajar bahasa Arab. Nah, baik, tanpa menguasai bahasa Arab, ilmu nahwu sorof, menguasai kosakata-kosakata, ya, makna-maknanya, sulit bisa mendalami Al-Quran dan As-Sunnah. Baik, tapi harus dipadukan dalam belajar. La tulhikum, larangan, la tulhikum, jangan melalaikan kalian. Jika hum mereka, kum kalian, sama-sama domir, hum domir untuk mereka, kum domir untuk kalian. Nah, domir ini pada dasarnya untuk jamaah, sekelompok mukhatabin, laki-laki, kaum lelaki yang diajak berbicara, kalian laki-laki, pada dasarnya begitu. Tetapi ini mewakili saja, bukan berarti yang dapat mu'idhah ini, bukan berarti yang dapat wejangan ini laki-laki saja. Nah, tetapi kaum laki-laki dan wanita. Namun banyak dalam Al-Quran dan As-Sunnah diwakili dengan, ya, diwakili dengan dhamir laki-laki. Tetapi pada dasarnya hukum sama antara laki-laki dan wanita. Meskipun tertuju untuk kaum laki-laki, tetapi kaum wanita juga masuk dalam hukum itu selama tidak ada dalil yang membedakan hukum wanita dari laki-laki. Pada dasarnya asalnya begitu. Kecuali juga ada dalil yang membedakan. Jadi, la tulikum amwalukum wala auladukum an zikrillah, jangan melalaikan kalian amwalukum. Nah, ini subjeknya, ya, fa'ilnya, harta benda kalian. Wala diulang di sini wau ataf penggandeng, dan la diulang lagi huruf nahinya di sini, ya, la nahiyanya huruf yang bermakna larangan tadi, la. Dan jangan pula melalaikan kalian auladukum, anak-anak kalian. Jadi peringatan dari Allah SWT, jangan sampai kita dibuat lalai oleh dua hal yang kita cintai. Nah, yaitu harta benda dan anak-anak. Harta benda dan anak-anak, ya, adalah dua perkara yang mahbubah ilan nufus, dari kenikmatan dunia yang dicintai oleh jiwa. Nah, bersenang-senang dengan harta, bersenang-senang dengan anak-anak. Nah, mereka itu diingatkan dua perkara yang dicinta ini jangan sampai melalaikan. Ada hak dan kesempatan untuk, ya, bersenang-senang dengan harta dan anak-anak pada batas-batas yang dibolehkan dalam syariat. Yang penting tidak sampai pada batas melalaikan dari agama, an dzikrillah, dari mengingat Allah. Harta benda butuh diperhatikan, butuh diurusi agar tidak rusak, tidak musnah, agar tidak, ya, hilang, tidak habis, tidak hancur, ya, butuh pengolahan, pengelolaan. Nah, berupa tijarah, perdagangan atau yang lainnya, dari jalan-jalan, faktor-faktor, wasilah-wasilah untuk pengelolaan harta, dan butuh dipelihara, butuh dijaga agar tidak rusak, hancur. Karena itu termasuk dari termasuk dari pendukung kehidupan. Tanpa harta sulit, berat. Nah, segala-galanya butuh harta, kan begitu. Untuk nafkah dan yang lainnya. Jadi itu butuh perhatian juga. Nah, tayyib, anak-anak butuh hak untuk diperhatikan. Nah, punya hak untuk orang tua meluangkan waktu dengan anak-anaknya, bersenda gurau, ya. Tayyib, memperhatikan, meluangkan waktu untuk itu. Pada batas-batas memenuhi hak-hak mereka. Tayyib. Yang dilarang adalah jika sudah melampaui batas sampai melalaikan dari zikrullah, dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, gara-gara harta, perdagangan, jual beli, ya, gara-gara usaha, nah, tidak ikut sholat berjamaah atau bahkan tidak sholat. Gara-gara anak-anak tidak ikut sholat berjamaah, tidak atau bahkan tidak sholat. Baik, karena kepentingan harta, kepentingan anak-anak, kemudian tidak peduli cara-cara yang haram. Nah, itu semua termasuk dalam kategori melalaikan dari zikrullah, dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Zikrullah di sini umum. Mengingat Allah Subhanahu wa taala, zikrullah. Mengingat Allah Subhanahu wa taala itu umum. Beribadah dengan salat, ibadah salat dan yang lainnya dari ibadah-ibadah itu zikrullah, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, majelis ilmu seperti ini termasuk zikrullah. Ini majelis zikr. Nah, ini termasuk dari zikrullah yang kita lakukan sekarang. Jangan sampai harta benda, kesibukan mengurusi harta benda, melalaikan dari menghadiri majelis ta'lim. Sibuk kerja, sibuk mengurus ma'isyah, ya, profesi, tidak pernah ta'lim. Bahaya. Majelis ilm, kata Syekh Mukbil, ra'su amwalina, modal utama kita. Majelis ilm. Nah, majelis ilm itu adalah ra'su amwalina, adalah modal utama kita. Nah, jika sudah tidak ada ta'lim, bahaya. Jika sudah tidak ada ta'lim, bahaya. Nah, di majelis-majelis ta'lim itulah kita diingatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di majelis-majelis ta'lim itulah kita diajari akidah, tauhid dan yang lainnya, memperkuat iman, akidah. Ya. Meluruskan akidah. Baik, diajarkan di majelis-majelis ta'lim ini adalah diajarkan bagaimana kita beribadah kepada Allah dengan benar. Dengan benar. Sesuai sunnah, sesuai ajaran Rasulullah SAW. Bagaimana beribadah kepada Allah dengan ikhlas. Agar diterima oleh Allah SWT. Di majelis-majelis ta'lim itulah kita diajari bagaimana mengelola harta dengan benar, yaitu sesuai dengan syariat. Di majelis ta'lim diajarkan hadis Nabi SAW, ajmilu fi talab, berbuat baguslah dalam mencari rezeki, akhdil halal wa tarkil haram, mengambil yang halal meninggalkan yang haram. Di majelis-majelis ta'lim itulah kita diajari, ya, hak-hak yang harus diberikan terkait harta kita, tentang zakat, nafkah wajib terhadap diri kita atau keluarga kita, anak istri kita, ya, dan yang lainnya. Baik. Jadi jangan sampai mengurus harta, mengurus anak-anak bersenang-senang, sudah sifatnya bersenang-senang, yang melampaui batas terlalaikan dari zikrullah. Tadi sedang berbicara tentang macam-macam zikrullah, ibadah, sholat dan itu zikrullah, majlis ta'lim adalah zikrullah, baca Quran zikrullah, ya, zikir-zikir yang masyru'ah, yang disyariatkan. Nah, zikir pagi, petang, dan zikir-zikir secara umum itu semua zikrullah. Jadi zikrullah itu umum, ya. Nah, jadi jangan kalian terlalaikan oleh harta dan anak-anak dari zikrullah, dari ibadah, sholat, dari majelis ta'lim, dari yang lainnya. Nah, karena kita dituntut untuk banyak zikrullah. Nah, sudah kita lewati salah satu ayat dari surat Al-Jum'ah. Faidah kudatis sholatu. Jika sholat telah ditunaikan, kalian sudah menghadiri khutbah dan sholat Jum'at. Fantashiru fil ardi. Wabtagu min fadlillah. Bertebaran di muka bumi untuk mencari rezeki. Ya, cari dari karunia Allah SWT yang telah ditetapkan buat kalian. Apa setelahnya? Wadkurullaha katsira. Ingat Allah banyak-banyak. Nah, matikan. Pusing. Nah. Wadkurullaha katsira. Juga ayat-ayat yang lainnya. Yang di kita diwajibkan banyak mengingat Allah. Jika ingin beruntung, banyak mengingat Allah. Mengingat Allah sedikit tidak cukup. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Supaya orang yang beriman ingat Allah banyak-banyak. Nah. Jangan sampai harta dan anak-anak menyibukkan sehingga ya hanya sedikit mengingat Allah. Kata Sa'di, ya'muru ta'ala ibadahul mu'minin bil iktsari min dzikri. Allah Ta'ala memerintahkan hamba-hamba yang beriman agar banyak mengingatnya. Fa inna fi dzalika ar-ribha wal falah. Karena disitulah keberuntungan dan kebahagiaan. Wal khairatil katsirata, dan disitulah kebaikan yang besar, yang banyak. Wa yanhahum an tushghilahum amwaluhum wa auladuhum an dzikri, dan Allah melarang ya mereka disibukkan oleh harta benda dan anak dari mengingat Allah. Fa inna mahabbatal mali wal auladi majbulatun 'alaiha aktsarun nufus. Karena kecintaan terhadap harta dan anak-anak ya, kebanyakan jiwa-jiwa ini memang diciptakan untuk mencintainya, menyukainya. Ya, sifat karakter ya jiwa memang dibuat begitu, suka kepada harta dan anak-anak. Nah, fayyid hawa nafsu akan menyeret ke situ. Nah, fa tuqaddimuha ala mahabbatillah, kemudian dengan dorongan hawa nafsu mendahulukan atas kecintaan kepada Allah sehingga lalai dari mengingat Allah. Wa fi dzalika al khasara al azimah, maka di situ terdapat kerugian yang besar. Jadi hati-hati. Nah, kita harus waspada menundukkan hawa nafsu kita, jangan sampai terseret oleh kecintaan terhadap harta benda dan anak-anak, lupa kepada Allah, lalai dari mengingat Allah. Nah, wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun, kata Allah. Wa may yaf'al dzalika, barang siapa melakukan hal itu, kecintaan terhadap harta benda dan anak-anak membuatnya lupa mengingat Allah, melalaikan syariat Allah, ibadah kepada Allah. Faulaika humul khasirun, mereka adalah orang-orang yang merugi. Kemudian Allah perintahkan wa anfiqu mimma razaqnakum dan infakkanlah mimma razaqnakum. Ini perintah anfiqu, yakni fi'il amr yakni kata kerja perintah, menunjukkan wajib. Asal perintah dari Allah bermakna wajib. Wajib bagi kalian menginfakkan mimma razaqnakum min dari ma, apa saja ya, harta benda yang kami rezekikan kepada kalian, yang kami berikan sebagai rezeki buat kalian. Ada yang menafsirkan perintah menginfakkan harta benda yang merupakan rezeki dari Allah, ada yang menafsirkan dengan zakat, zakat mal, zakat mal wajib. Nah, ada yang menafsirkan dengan apa? Dengan zakat mal. Nah, ada juga yang menafsirkan umum. Nafkah, nafkah, menafkahkan, menginfakkan harta secara umum, membelanjakan, menginfakkan, menafkahkan harta di jalan Allah, di jalan-jalan kebaikan secara umum. Masuk di dalamnya zakat mal dan infak-infak yang bersifat kebaikan. Fi sabilil khair, fi sabilillah, di jalan kebaikan, di jalan Allah SWT. Nah, dua tafsir ini, perbedaan tafsir ini dinukil dalam kitab Fathul Qadir oleh Asy-Syaukani, dan juga dinukil oleh Ibnu Jauzi dalam Zadul Masir. Dalam Zadul Masir. Nah, zakat mal jelas ya. Zakat mal jelas. Bagi orang kaya yang punya harta, zakat. Hartanya, malnya termasuk harta yang terkena zakat. Seperti emas, perak, uang dan yang lainnya terkena zakat, terpenuhi syarat-syarat wajib dibayarkan zakatnya, maka masuk di sini dalam ayat. Nah, berdasarkan tafsir yang menafsirkannya lebih umum, bukan hanya itu, tapi seluruh an-nafaqah al-wajibah fil huquqil wajibah, nafkah-nafkah yang bersifat wajib untuk memenuhi hak-hak yang wajib dipenuhi melalui infak harta seseorang, zakat mal ya, termasuk menginfakkan hartanya untuk melaksanakan kewajiban berhaji ya, jika men terpenuhi ya, termasuk orang kaya memiliki kelebihan harta dari kebutuhan darurat dan kebutuhan primer, ada kelebihannya untuk berhaji berarti wajib. Nah, dan yang lainnya yang sifatnya wajib. Nah, Asy-Syaukani termasuk yang memilih tafsir menafsirkan infak nafkah yang wajib di sini yang lebih umum, bukan hanya zakat mal. Zakat mal dan yang lainnya sifatnya wajib. Itu yang ditampakkan oleh Asy-Syaukani dalam Fathul Qadir. Ya, begitu pula As-Sa'di dalam tafsirnya, Tafsirul Karim Rahman. As-Sa'di juga memilih itu, mengatakan yadkhulu fi hada an-nafaqatul wajibah, masuk di dalam keumuman ayat, makna ayat ini, nafkah-nafkah yang bersifat wajib, minaz zakah berupa zakat, wal kafarat, kafarah yang wajib ditunaikan, wa nafaqatiz zaujat, nafkah kepada istri ya, satu istri atau lebih jika poligami, semuanya wajib dinafkahi sesuai dengan hajatnya, kebutuhannya dengan adil, wal mamalik, nafkah kepada terhadap ya, sesuatu yang dipelihara, yang dimiliki, yang dipelihara, hewan ternak, jika memelihara hewan ternak, ayamkah ya, atau yang lainnya, maka wajib diberi nafkah, tidak boleh ditelantarkan. Nah, termasuk budak sahaya jika punya budak, tapi di masa kita tidak ada perbudakan syar'i. Nah, dan semisal dengan itu yang sifatnya wajib. Bahkan ada juga tafsir yang memaknai umum, hatta yang nafaqat al-mustahabbah, nafkah-nafkah yang mustahab juga masuk di sini. Nah, dan As-Sa'di rahimahullah termasuk memilih ini di sini. Nah, dan yang mengartikan dengan yang sifatnya mustahab, ya, tafsir itu juga disebutkan oleh Ibnu Jauzi dalam Zadul Masir, sehingga jadi tiga semuanya. Intinya jika dimaknai secara umum, Berarti masuk yang wajib dan yang mustahab. As-Sa'di rahimahullah memilih termasuk yang mustahab, wa nafaqatil mustahabbah, dan termasuk nafkah yang sifatnya mustahab. Ka badlil mali fi jami'il masalih, seperti ya, menginfakkan harta untuk seluruh maslahat-maslahat. Nah, maslahat-maslahat yang sifatnya mustahab. Nah, dan juga As-Syaukani dalam Fathul Qadir juga memilih ini, ya, umum semuanya yang wajib dan yang mustahab. Beliau mengatakan al-dhahir annal murad al-infaq fil khair ala umumih. Yang tampak di sini dari makna ayat, yang dimaksud dengan infak di sini adalah menginfakkan harta di jalan kebaikan untuk kebaikan secara umum. Nah, secara umum berarti yang wajib dan yang mustahab. Jadi kesimpulan kita, ya, ada yang menafsirkan umum infak yang wajib, zakat dan yang lainnya sudah didengar tadi contoh-contohnya dari As-Sa'di, dan juga yang mustahab. Nah, As-Sa'di sebelumnya, As-Syaukani dan Fathul Qadir memilih tafsir yang umum ini. Nah, umum meliputi yang wajib dan yang mustahab. Yang wajib apa tadi? Zakat mal, nafkah untuk berhaji, berumrah, karena haji dan umrah yang haji wajib jika ada kelebihan dari kebutuhan apa? Darurat dan kebutuhan primer untuk dirinya bersama keluarganya, jika punya keluarga. Nah, kafarah tadi disebutkan, kafarah juga menafkahi anak istri, menafkahi ya, apa, hewan ternak yang dipelihara, dan yang mustahab infak. Infak sifatnya mustahab untuk maslahat-maslahat. Nah, di sini targhib untuk melakukan itu. Wa anfiqu mimma razaqnakum. Nah, infakkan sebagian dari harta kalian yang wajib dan mustahab. Nah, min, yakni sebagian, bukan dituntut semuanya. Ya, ada yang tetap disisakan untuk kebutuhan. Ya, kebutuhan primer. Namun subhanallah, di sana ada di antara sahabat Nabi alaihi salatu wasalam yang luar biasa. Ya, As-Siddiqul Akbar, Siddiq terbesar yang termulia setelah para nabi dan rasul, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Nah, pernah menginfakkan seluruh hartanya. Ketika itu Umar bin Khattab hanya setengahnya yang diinfakkan untuk jihad. Abu Bakar datang membawa semuanya, tidak ada yang disisakan di rumah. Tidak ada yang tersisa sama sekali. Nah, baik. Al-Muhim, perintah anjur untuk itu, min qabli ayya'tiya ahadakumul maut. Lakukan itu pada waktunya, ketika masih ada kesempatan, yaitu min qabli, sebelum ayya'tiya, datang ahadakum, mendatangi salah satu dari kalian, al-mautu, kematian, sebelum ajal menjemput, kematian menjemput. Ya, kata As-Syaukani dalam Fathul Qadir, bi antanzila bihi asbabu, sebelum kematian menjemput, maksudnya kematian menjemput dengan faktor-faktor kematian itu datang. Faktor-faktor kematian itu sudah datang, sudah sekarat, sudah sakit parah sekarat, ya. Wa yushahida hudura alamati, dan sudah disaksikan, dia menyaksikan tanda-tanda kematian itu sudah hadir, sudah datang kepadanya, dan sudah mau mati. Jangan tunggu itu tiba, sudah memang sudah yakin sudah mau mati ini, tanda-tanda kematian sudah datang, sebentar lagi akan mati, baru di situ minta kesempatan. Fayaqula, lantas kemudian mengatakan, Rabbi, yakni ya Rabb, wahai Rabbku, laula akhartani. Ya, tafsirnya laula di sini halla, permintaan. Ini sudah sifatnya tamanni, angan-angan. Karena ini harapan yang tidak akan terpenuhi, harapan yang jauh dari realitas, itu namanya tamanni, angan-angan. Ini sudah tidak mungkin diundur. Sudah tidak mungkin diundur likulli ajalin kitab. Masing-masing ajal itu ada ketetapannya. Nah, tiba waktu yang ditetapkan, tidak bisa diminta, ditangguhkan, diundur. Fa idza jaa ajaluhum fa istakhiruna sa'atan wa la taqdimun. Jika sudah datang ajal, tidak bisa diminta mundur dan juga tidak bisa diminta maju sesaat pun. Nah, jadi ini apa? Angan-angan yang tidak ada gunanya. Baru mengatakan Rabbi laula akhartani halla akhartani, tidakkah engkau tunda kematianku ila ajalin qarib, ke ila ajal, ila ajal yakni waktu terbatas yang qarib, yang dekat. Yani dia tidak minta ditangguhkan lama-lama, sedikit saja diminta, asal ada sedikit kesempatan untuk istidrak ma fatahu minal infaq, ingin menyusulkan kesempatan berinfak ila ajalin qarib, ke waktu yang dekat. Dekat, dia tidak minta waktu yang panjang, perlunya dekat saja, asal ada kesempatan. Itu pun tidak mungkin. Nah, minta ila ajalin qarib, waktu yang dekat, sedikit waktu kesempatan, fasaddaqah, maka aku akan memanfaatkan di situ waktu yang sedikit itu, yang penting tertunda, ada kesempatan sedikit, saya akan manfaatkan untuk bersedekah. Nah, untuk berinfak. Wa akum minas solihin, dan aku bisa menjadi orang soleh. Baru berangan-angan. Nah, pintu taubat sudah tertutup. Inna Allah yaqbalu at-tauba minal 'abd ma lam yughargir. Allah Subhanahu wa ta'ala menerima taubat dari seorang hamba selama belum sampai nyawanya di tenggorokan. Nah, sudah di sini, sudah mau keluar baru minta taubat. Nah, sudah yakin mau mati, tidak mungkin dihindari seperti taubatnya Fir'aun. Sudah yakin akan tenggelam, baru minta kesempatan taubat. Al-ana, sekarang baru mau taubat. Kata Allah SWT, al-ana, sekarang. Saya tidak bisa, karena pintu taubat sudah tertutup. Karena sudah yakin mati, sudah kematian di sini sudah menjemput, sudah tidak bisa dihindari. Sudah jelas akan mati. Nah, dari tenggorokan tidak mungkin sudah. Baik. Maka jangan sampai bernasib seperti itu. Sekarang selama masih ada nafas, ya, kita diberi pilihan, masih bisa berikhtiar. Jangan nunggu masuk dalam ayat ini. Nah, baik. Walai yuakhirallahu nafsan, Allah menegaskan, menutup, ya, harapan itu. Nah, jadi itu hanya angan-angan belaka. Walai yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha, dan Allah tidak akan mengakhirkan, menunda satu jiwa. Idza jaa ajaluha, idza apabila jaa, telah datang ajaluha, ajalnya, kematian, ya, jiwa itu tidak akan ditunda sedetik pun oleh Allah SWT. Wala yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha, Allah tidak akan menundanya, ya, menunda kematian jiwa itu apabila tidak datang ajalnya. Wallahu khabirum bima ta'malun, dan Allah Subhanahu wa taala khabir. Khabir semakna dengan alim. Alim bi zahiril umur wa bawatiniha, Maha mengetahui lahiriah seluruh perkara dan batiniahnya. Nah, segala sesuatunya yang tampak dan yang tersembunyi Allah Maha mengetahui. Bima ta'malu, dari apa-apa yang kalian kerjakan, yang tampak terang-terangan maupun yang sembunyi-sembunyi. Nah, maka hendaknya muraqabah, ya, mengawasi, ya, diri kita, fisir wal alaniyah, baik ketika sendirian maupun ketika bersama yang lain. Nah, karena Allah Maha mengetahui seluruh apa yang kita kerjakan, tidak ada yang tersembunyi. Nah, nasallallahu taufiq. Nastahi bihadha al-qadar. Jazakumullahu khairan. Faddalu. Al-muaddin yuaddin. Subhanallah. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah.